lahur rujuk inna wa yutaliba. Baik, ini cabang-cabang kaidah. Ada rincian-rinciannya dan insyaallah taala kita akan uraikan. Ya, dan para ulama menyebutkan cabang untuk kaidah ini banyak sekali, kaidah-kaidah yang bercabang dari apa namanya? Al-umur bi maqasidiha ini, tentang masalah niat. Banyak sekali kaidah yang bercabang di dalamnya. Ya. Di buku Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra karya Dr. Saleh bin Qanim Sadlan, beliau sebutkan 19 cabang kaidah. Iya. Dan di buku-buku yang lain kadang disebut lebih banyak daripada ini. Disebut lebih banyak daripada ini. Dan ini sekali lagi kaidah, termasuk kaidah-kaidah pokok. Selesai sudah secara ringkas pembahasan kaidah yang pertama. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, dan ini pembahasan yang kedelapan ya. Kita akan menguraikan kaidah yang kedua yang berbunyi agama dibangun pada pemetikan kemaslahatan dan pencegahan terhadap mafsadat. Ya. Ini di syair yang kedua. Di syair yang ketiga dan keempat itu penyebutan dua kaidah lainnya. Ya. Itu pembahasan ke-9. Kaidah ketiga mendahulukan yang paling bermaslahat di antara berbagai pilihan maslahat. Dan kaidah yang keempat di pembahasan ke-10 memilih mafsadat terkecil bila mesti berhadapan dengan sejumlah mafsadat. Ini semuanya ya adalah cabang-cabang dari permasalahan yang mirip. Tiga kaidah. Kata beliau di dalam kaidah yang kedua, ya. Syekh rahimahullah taala Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Kata beliau, ad-dinu mabniyun 'ala al-masalih fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih. Agama itu dibangun di atas masalih. Agama dibangun di atas kemaslahatan-kemaslahatan. Iya. Fi jalbiha. Agama dibangun di atas kemaslahatan-kemaslahatan. Fi jalbiha. Di dalam mendapatkan kemaslahatan tersebut. Wadar'i lil qaba'ihi. Dan juga dibangun di atas menolak al-qaba'ih. Ya, hal-hal yang qabih. Baik. Di sini Syekh rahimahullah ya mulai masuk menguraikan kaidah yang sangat agung. Dan ini dari kaidah-kaidah pokok yang dibahasakan oleh para ulama ya dengan bahasa al-maqasid. Pembahasan tentang maksud-maksud pensyariatan. Iya. Dan di atas menguraikan kaidah ini ditulis buku-buku tersendiri. Ditulis buku-buku yang sangat banyak oleh para ulama menguraikan tentang makna kaidah ini. Di antara buku tersebut adalah buku Al-Iz bin Abdissalam Qawaidul Ahkam fi masalihil anam, kaidah-kaidah hukum tentang kemaslahatan-kemaslahatan untuk manusia, yang disebut dengan nama Al-Qawaid Al-Kubra. Iya. Dan beliau punya ringkasan dari buku itu disebut dengan nama Al-Qawaid As-Sughra. Dan ini tentang ilmu Al-Maqasid. Dan ini yang dikembangkan oleh para ulama setelahnya. Dan di antara yang paling masyhur juga menulis dalam hal ini adalah Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Iya. Baik. Jadi secara umum, ya, harus diketahui bahwa ad-dinu mabniun 'alal masalih. Ya. Agama itu kaidah pokoknya adalah untuk memetik kemaslahatan dan menolak bahaya. Itu kaidah pokok di dalam agama. Iya. Karena itu syariat Islam ini pada seluruh pensyariatannya adalah datang untuk mewujudkan suatu kemaslahatan atau untuk menyempurnakannya. Dan agama kita ini datang menghilangkan mafsadat kalau tidak dikurangi mafsadat tersebut. Iya. Menghilangkan mafsadat atau menguranginya. Iya, dan ini kaidah pokok yang dibahasakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim dan selainnya. Ya, asy-syari'atu ja'at li tahqiqil maslahah au takmiliha. Iya. Wa ta'tilul al-mafasid, iya, au taqliliha. Agama ini datang untuk mewujudkan maslahat, li tahsilil maslahah, mendapatkan, mewujudkan maslahat atau menyempurnakannya. Iya. Menghilangkan mafsadat atau menguranginya. Atau menguranginya. Baik. Ini agama. Dibangun di atas dasar ini. Dibangun di atas dasar ini. Ya, dan tentunya ini adalah kaidah agung sekali. Ditunjukkan oleh banyak dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Al-Qur'an juga rahmat. Sunnah Nabi adalah rahmat. Maka rahmat itu adalah hal yang bermaslahat bagi manusia. Menolak dari ya mafsadat. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Ini ayat tentang kesempurnaan agama. Pada hari ini telah kesempurnakan agama untuk kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Iya. Karena dengan kesempurnaan agama Islam ini terwujud kemaslahatan dan akan tertolak segala apa? Segala kejelekan. Segala kejelekan. Baik. Al-masalih itu jamak dari apa? Jamak dari maslahat. Al-masalih jamak dari maslahat. Iya. Al-qabaih jamak dari apa? Qabih. Dan qabih adalah hal yang jelek. Hanya saja Syekh di sini membahasakan dengan qabaih yang biasanya dibahasakan dengan al-mafasid, dengan mafsadah. Ya, supaya seimbang ya ukuran katanya dan akhir dari kalimatnya. Ya, masalihi qabaihi, sama-sama akhirnya ha. Baik. Dan maslahat ini adalah lawan dari kerusakan. Ada lawan dari kerusakan. Iya. Dan dinamakan maslahat adalah penjagaan terhadap maksud pensyariatan. Itu definisi maslahat secara istilah. Al-muhafadha ala maqsudi syari'. Menjaga maksud pensyariatan. Iya. Dade menyebutkan bahwa maslahat adalah ibarat di dalam memetik manfaat dan menolak bahaya dan menolak mafsadat. Baik. Jadi ini dalil-dalil secara umum ya tentang i'tibar masalih dan mafasid, bahwa agama dibangun di atas hal ini. Agama dibangun di atas menyempurnakan, mewujudkan kemaslahatan, dan menolak al-qaba'ith. Ya, menolak al-mafasid, perkara-perkara yang bisa mendatangkan mafsadat. Baik, untuk lebih mendetailkan makna kaidah ini, dan ini tentunya pembahasan panjangnya, cuma di sini saya akan uraikan beberapa sudut yang insyaallah taala bisa menggambarkan makna kaidah. Iya. Maslahat itu terbagi menjadi beberapa bagian. Dan pembagian maslahat ya bisa ditinjau dari maksud atau dari i'tibar pembagiannya. Baik. Maslahat dibagi dari sisi keumuman dan kekhususan terbagi menjadi dua. Ada maslahat yang bersifat umum dan ada maslahat yang bersifat khusus. Ada maslahat yang bersifat umum dan ada maslahat bersifat apa? Bersifat khusus. Maslahat yang bersifat umum adalah berkaitan dengan seluruh manusia atau kebanyakan manusia. Seperti maslahat amar ma'ruf nahi munkar. Seperti maslahat berdakwah di jalan Allah. Ya, seperti maslahat berjihad. Seperti maslahat penegakan hukum-hukum peradilan. Seperti maslahat adanya pemimpin. Ya, kekuasaan umum. Ini maslahat umum namanya. Yang kedua ada namanya masalih khafah, maslahat khusus. Ini berkaitan dengan orang itu sendiri. Ya, seperti dia sholat, puasa, iya. Dan semisalnya, ya, sholat dan puasa ini maslahat, tapi maslahat untuk orang yang melakukannya saja. Maslahat untuk orang yang melakukannya. Jadi ini pembagian yang pertama untuk maslahat. Pembagian yang kedua maslahat bisa dibagi lagi menjadi dua. Kalau ditinjau kepada maksud dari maslahat itu. Kalau ditinjau dari apa? Maksud maslahat tersebut. Maslahat terbagi dua. Ada maslahat lidatiha. Ada masalih maksuda lidatiha. Maslahat yang memang dimaksudkan pada zatnya. Iya. Dan yang kedua ada masalih wasilah ligairiha. Ada masalih, maslahat-maslahat yang merupakan wasilah kepada selainnya. Iya. Jadi sebagian maslahat ada yang memang untuk dat maslahat itu sendiri. Seperti sholat. Iya. Kenapa diperintah sholat? Apa maslahatnya? Ya memang maslahat pada sholat itu sendiri. Jelas ya? Pada sholat, puasa, haji, zakat, sholat, puasa, haji, dan yang semisal dengannya. Jelas ya? Kemudian ada masalih. Dia wasilah kepada selainnya. Maslahat yang wasilah kepada selainnya. Ya. Seperti disebutkan. Seperti pembahasan peradilan misalnya. Hukum hudud. Iya. Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka dia dikisas. Iya. Siapa yang mencuri, maka dipotong tangannya. Siapa yang berzina, maka dia dirajam atau dicambuk 100 kali bersama dengan diasingkan setahun, tergantung siapa yang melakukan perbuatan zina itu. Iya. Jadi ini hukum-hukum maslahat-maslahat bukan pada dirinya sendiri, tapi untuk selainnya. Karena hukum ini diterapkan untuk apa? Iya, agar supaya membuat orang itu jera, jangan sampai apa? Jatuh di dalam apa? Perbuatan dosa. Iya. Baik. Jadi ada maslahat-maslahat yang kaitannya kepada selainnya. Ini pembagian yang kedua. Pembagian yang ketiga, maslahat dibagi menjadi tiga. Kalau dilihat dari sisi maslahat itu dianggap atau tidak dianggap. Iya. Maslahat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada masalih mu'tabarah. Ada maslahat yang teranggap. Maslahat yang dianggap. Iya. Ini pada maslahat-maslahat yang memang nas-nas syariat datang di dalamnya, ya, menjelaskan bahwa ini maslahat dianggap. Seperti amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ayat-ayat dan hadith menjelaskan tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar. Menunjukkan bahwa dia adalah maslahat yang memang apa? Dianggap, diperhitungkan di dalam syariat. Berdakwah di jalan Allah, dia adalah maslahat yang diperhitungkan, dianggap di dalam syariat. Iya. Baik. Maslahat yang kedua, ya, ada namanya masalih mulghah. Kemaslahatan yang apa? Dilarang oleh syariat. Iya. Kemaslahatan yang dilarang. Sudah dilepas izinnya, tidak dianggap. Iya. Seperti orang yang minum khamar. Iya. Orang yang minum khamar dia katakan, "Oh, ini maslahat. Saya kalau minum khamar, saya apa? Saya tenang." Iya. Kalau lagi stres, ya, hilang stres saya. Jelas ya? Anggaplah ini maslahat pada sebagian orang, walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Anggaplah itu maslahat. Tapi ini maslahat sudah di apa? Sudah dihapus. Dibatalkan di dalam syariat. Karena itu diharamkan apa? Khamar. Oh, saya ingin dapat anak. Iya. Kemudian dia berzina. Jelas ya? Dapat anak keturunan maslahat atau bukan? Maslahat. Tapi dengan cara zina, ini adalah kemaslahatan yang sudah di apa? Ditegaskan oleh syariat keharamannya. Karena itu ini maslahat tidak diperbolehkan. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga dari maslahat, ada yang disebut dengan nama masalih mursalah. Iya. Apa yang disebut dengan nama apa? Maslahat yang sifatnya mursalah. Iya. Masalih mursalah. Dan ini di kalangan para ulama yang menggunakannya, iya, mereka menganggap bahwa masalih mursalah itu adalah maslahat yang tidak ada di dalam syariat dalil, ya, menunjukkan bahwa dia dianggap dipakai, dan juga tidak ada di dalam syariat hal yang menunjukkan bahwa maslahat itu adalah hal yang dilarang. Ya. Jadi kata mereka, karena tidak ada dalil yang melarang dan tidak ada dalil yang membolehkan, maka dia masuk ke dalam masalih apa namanya? Dalam masalih mursalah. Dan masalih mursalah ini silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah dia dianggap atau tidak? Iya. Yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Dan ini juga yang ditegaskan oleh sejumlah dari ulama kita, bahwa yang benarnya, ya, dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya, bahwa yang benarnya masalihul mursalah itu tidak ada. Iya. Bahkan sebuah maslahat itu hanya ada dua kemungkinan. Syariat menganggapnya atau tidak menganggapnya, itu saja. Tidak ada yang dikatakan mursalah, kemaslahatan lepas. Iya. Jelas ya? Tapi bagi para ulama yang membolehkan berhujjah dengan masalih mursalah, mereka memberikan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan. Iya. Dan sebenarnya kalau dilihat pada ketentuannya, tidak bertentangan dengan ucapan orang yang mengatakan apa? Masalih mursalah itu tidak ada. Ya, di antara ketentuan orang yang membolehkan, di antaranya, iya, mereka berkata bahwa masalihul mursalah ini sangkaan, dugaan besar, menunjukkan adanya maslahat di situ. Iya. Menunjukkan adanya maslahat. Ya, sifatnya hakiki, bukan maslahat apa? Maslahat yang sifatnya apa? Wahmi, hanya sangkaan. Baik. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya maslahat tersebut menjaga 5 kaidah pokok di dalam penjagaan syariat. Ya, ad-daruriyat al-khamsah. Dan kita akan terangkan ya tentang 5 perkara darurat yang terjaga. Yaitu penjagaan terhadap agama, terhadap jiwa, terhadap kehormatan, terhadap akal, dan terhadap harta. Ini 5 penjagaan. Jadi kalau masalih mursalah, maslahat mursalah ini tidak bertentangan dengan 5 hal, itu dipakai. Kemudian syarat yang ketiga, mereka syaratkan bahwa maslahat mursalah ini itu bersepakat dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidah umum di maksud-maksud pensyariatan. Kemudian syarat yang keempat, masalih mursalah tersebut tidak bertentangan dengan nas. Tidak bertentangan dengan nas, apakah dari Al-Quran ataupun dari sunnah atau dari apa? Kesepakatan kaum muslimin. Iya. Kemudian diantara syarat juga dari masalih mursalah ini, hendaknya masalih mursalah ini pada perkara yang tidak ada aturan tetapnya. Ya. Kalau sudah ada kadar dan aturan tetapnya seperti ilmu warisan, maka ini tidak ada dikatakan apa? Boleh, karena maslahat masalih mursalah. Ya, karena maslahat mursalah. Tidak. Jelas ya? Kemudian syarat yang keenam, ya, disyaratkan pada maslahat mursalah ini bukan di dalam ibadah. Ya, karena ibadah itu sifatnya apa? Tauqifiyah. Ya, kalau ada misalnya salat duhur 8 rakaat. Ini jemaah ini kelihatannya malas-malas ke masjid. Ya, banyak melakukan dosa di luar. Bagusnya salat duhur saya tambah saja di 8 rakaat. Supaya mereka lebih rajin salat dan lebih banyak pahala. Ya. Dianggap masalah apa? Masalah apa? Mursalah. Ya. Dan ini batil karena bertentangan dengan apa? Nas Al-Quran dan As-Sunnah, dan bertentangan dengan kaidah bahwa ini dalam ibadah. Dia menambah dalam apa? Ibadah. Jelas ya? Baik. Kemudian masalih ini, mursalah ini, dia di kemaslahatan umum, bukan di kemaslahatan orang per orang. Jadi ini 7 syarat. Kalau terpenuhi, mereka katakan bahwa al-maslahah al-mursalah dipakai berhujjah. Iya. Tapi bagi para ulama yang mengatakan tidak ada maslahat mursalah, 7 hal ini, ya, kalau memang dia benar, dia masuk ke dalam maslahat yang pertama. Maslahat yang apa? Mu'tabarah. Sebab ditunjukkan oleh dalil syar'i tentang hal itu. Baik, saya beri satu contoh supaya tampak antum. Atau tidak apa-apa, beberapa contoh mungkin saya hadirkan tentang masalih mursalah. Iya. Sekarang bikin garis di masjid seperti yang kita lihat pada sebagian masjid. Bikin garis lurus supaya softnya katanya apa? Hah? Supaya softnya apa? Lurus. Ini boleh atau tidak? Iya. Apa dalilnya bikin garis? Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan. Ada yang melarang? Juga tidak ada larangan khusus. Ya. Maka di sini letak ijtihad. Pada sebagian ulama mengatakan itu dari masalih apa? Masalih mursalah. Ya, dari maslahat mursalah. Ya. Tapi harusnya dalam masalah garis di masjid ini tidak dibuat bebas seperti itu. Ya, karena dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan salat di tempat beliau dan tidak dinukil ada garis dari apa? Para sahabat. Padahal ini adalah hal yang apa? Berjalan di tengah mereka. Jelas ya? Karena itu jangan dibuat luas. Kalau di masjidnya ada masalah, nah itu baru. Seperti misalnya saya beri contoh. Di sebuah masjid atau di sebagian masjid, ya. Kiblatnya terlanjur dibangun salah, akhirnya miring sedikit jemaah masjidnya. Jelas ya? Atau di masjid tersebut tidak ada tanda yang menjelaskan tentang kiblat dia berikan. Ya. Maka kalau misalnya dia miring kemudian digaris, ya, supaya jemaah bisa bersaf dengan baik dan teratur saf itu, apalagi kalau masjidnya sering penuh, maka ini dari maslahat. Ya. Karena itu kalau antum lihat di Mekah, ya, di Mekah itu di keliling Ka'bah semuanya apa? Digaris-garisnya. Apalagi kalau sudah terhalang dengan tembok, bagaimana caranya dia tahu ini dia sholat menghadap ke kiblat atau tidak? Maka dengan garis yang dia pijat itu akan mengarahkannya kemana? Ke kiblat. Yang seperti ini ada maslahat. Bentuk dari masalih tidak ada masalah. Saya beri contoh yang kedua tentang kubah. Iya. Tentang kubah masjid. Iya. Ini masuk di pembahasan masalih mursalah. Walaupun sebagian ulama kita ada yang memberikan batasan-batasan bahwa kubah itu adalah kalau ada manfaatnya di masjid. Iya. Ada manfaatnya di masjid. apakah dia membuat masjid itu lebih sejuk, ya. Atau kalau misalnya dia urf sudah dikenal di kalangan orang bahwa masjid itu harus ada kubah, maka ini juga dari hal yang tidak ada masalah. Jelas ya? Ini bentuk. Iya. Dan ini sekali lagi banyak ya pembahasannya, hanya saja ini kita ringkas ya, dan pembahasan masalih mursalah ini salah satu di pembahasan di ilmu usul fikih. Karena dia termasuk dalil-dalil, ya di pembahasan dalil yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dipakai atau tidak. Baik. Jadi itu sebagian hal yang berkaitan dengan masalah pembagian al-maslahat, masalih ini. Ya, dan perlu saya peringatkan di sini bahwa iya. Maslahat itu diukur, maslahat dan mafsadat itu diukur dengan timbangan syariat, bukan dengan hawa nafsu. Iya. Diukur dengan apa? Timbangan syariat. Bukan dengan hawa nafsu. Iya. Sebab kalau setiap orang mengukur dengan timbangannya sendiri-sendiri, iya. Maka ini akan memasukkan seseorang ke dalam banyak kerusakan. Ya, sedang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak menjawab apa yang kau suruh wahai Nabi Muhammad, sungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Jadi hanya dibagi dua, mengikuti agama atau mengikuti hawa nafsu. Iya. Maka kemaslahatan itu harus diukur sesuai dengan apa? Tuntunan syariat. Iya. Jangan diukur dengan apa? Dengan keinginan dan kehendak diri sendiri. Iya, keinginan dan kehendak diri sendiri. Baik. Kemudian dari hal yang perlu saya terangkan juga di sini bahwa iya. Kemaslahatan itu ya, hal yang sifatnya maslahat itu tidak terbatas. Maslahat yang dijaga di dalam agama itu tidak terbatas pada maslahat akhirat saja. Bahkan dia juga masuk di dalam pembahasan maslahat apa? Maslahat dunia. Iya. Karena itu kalau kita lihat dari ketentuan agama kita dijaga sejumlah hukum-hukum berkaitan dengan kehidupan dunia. Diperintah taat kepada penguasa yang zalim. Ya. Diperintah taat kepada penguasa yang zalim. Dalam hadith-hadith yang mutawatir jumlahnya. Karena maslahat yang sangat besar untuk mewujudkan persatuan kaum muslimin, menghindarkan mereka dari silam pendapat, menghindarkan mereka dari pertumpahan darah, menghindarkan mereka dari krisis ekonomi dan selainnya dari kerusakan yang bisa muncul karena mengganggu gugat kekuasaan penguasa. Jelas ya? Maka ini ya, bagaimana syariat mengatur kemaslahatan? Padahal dia dari sisi dunia. Dan hukum-hukum peradilan itu tadi, itu juga dari pengaturan dari sisi maslahat dunia. Ada yang mencuri, ya, dijatuhkan sanksi karena dia mencuri. Ada yang membunuh, jatuhkan sanksi karena dia membunuh. Maka ini dari maslahat. Yang sifatnya kemana? Ke dunia juga. Iya. Kemudian, iya, kaidah tentang adanya i'tibar terhadap maslahat dan mafsadat ini adalah kaidah penting sekali. Ya, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya di Ilamul Muwaqqi'in, beliau menyebut kaidah saddud dari'ah, menutup pintu. Iya. Menutup pintu. Sebab ini kaidah saddud dari'ah salah satu dari cabang kaidah masalih dan mafasid, salah satu cabangnya. Dan untuk kaidah saddu dari'ah ini, Ibnu Al-Qayyim menyebutkan 99 dalil. Iya. Dari ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa ini adalah kaidah yang mu'tabarah yang dipakai. Dan ini di antara tumpuan dasar seseorang di dalam mengukur kemaslahatan. Iya. Sangat banyak sekali ya 99 dalil ini. Ya, tentunya kalau kita ingin baca semua, ya sangat banyak ya. Tapi cukup kita mengetahui dan saya akan sebutkan insyaallah taala sebagian dari dalil-dalil tersebut di pembagian atau di ukuran nanti bagaimana cara mengkompromikan ya kalau terjadi pertentangan antara maslahat-maslahat. Baik. Iya. Kemudian yang perlu diterangkan juga di sini bahwa para ulama membagi maslahat itu menjadi tiga. Ada maslahat sifatnya daruriyat, ada yang sifatnya tahsiniyat, dan ada yang sifatnya hajiyat. Ada yang maslahat yang sifatnya daruri, daruriyat, perkara yang darurat. Iya. Dan hal yang darurat itu dibahasakan oleh para ulama dengan lima kaidah, lima penjagaan. Sebab ini maksud pensyariatan kembali kepada lima hal ini. Jadi ada lima masalah pokok yang dijaga di dalam agama. Yang pertama adalah penjagaan terhadap apa? Terhadap agama. Iya. Penjagaan terhadap agama. Iya. Karena itu ada perintah bertauhid, ada larangan berbuat kesyirikan. Iya. Ada larangan berbuat kesyirikan. Nah, sebab ini bentuk dari penjagaan terhadap apa? Terhadap agama. Baik. Dan ini masalah yang paling pokok. Dan ini yang paling didahulukan. Yang paling didahulukan. Iya. Karena itu, kalau bertentangan antara maslahat khusus dan maslahat yang berkaitan dengan agama, maslahat yang berkaitan dengan agama yang apa? Lebih didahulukan. Iya. Karena itu ketika jihad fisabilillah menjadi fardu ain hukumnya, atau pemerintah, penguasa memerintah untuk berjihad, maka seorang tidak perlu minta izin kepada orang tuanya untuk berangkat berjihad. Iya. Sebab kemaslahatan meminta izin itu kemaslahatan khusus. Sedangkan berangkatnya ia berjihad itu adalah maslahat apa? Umum, menjaga agama. Karena itu lebih didahulukan. Hal yang lebih didahulukan. Baik, yang kedua yang dijaga adalah penjagaan terhadap jiwa. Penjagaan terhadap jiwa. Iya. Karena itu diharamkan membunuh. Ya. Dan diterangkan hukuman-hukuman bagi siapa yang membunuh. Diterangkan hukum berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dan dijelaskan apa sanksi bagi siapa yang membuat kerusakan tersebut. Iya. Dan ini diantara cabang penjagaan syariat terhadap apa? Terhadap jiwa. Iya. Kemudian yang ketiga di antara perkara pokok yang dijaga oleh agama adalah penjagaan terhadap kehormatan. Terhadap kehormatan, sebagiannya membahasakan dengan keturunan. Iya. Karena itu diharamkan adanya perzinahan. Iya. Diharamkan adanya perzinahan. Disyariatkan adanya pernikahan. Kemudian diberikan sanksi orang yang menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan zina, diberikan sanksi untuk dicambuk 80 kali kalau dia tidak membawa bukti. Ya, dan selainnya dari hukum-hukum untuk menjaga apa? Menjaga kehormatan. Iya. Kemudian yang keempat dari perkara pokok yang dijaga daruriyat adalah penjagaan terhadap akal. Iya. Dijaga akal. Ya, karena itu diharamkan khamar, karena dia menghilangkan apa? Menghilangkan akal. Ya. Karena itu para ulama dibangun di atas kaidah ini, mereka mengharamkan narkoba. Ya, karena narkoba itu ya. Sabu-sabu yang semisalnya dan kawan-kawannya, ini dalam menghilangkan akal lebih dahsyat daripada apa? Daripada khamar. Dan kadang khamar, ya dia minum khamar 1-2 jam kadang apa? Sadar. Tapi kalau sabu-sabu kadang sehari penuh dia tidak sadar. Ya, lebih parah lagi menghilangkan apa? Menghilangkan akalnya. Karena itu hukum terhadap yang mengkonsumsinya itu lebih berat daripada apa? Daripada khamar. Ya. Jelas ya? Sebagian para ulama tidak memasukkan dia ke hukum khamar. Ada yang memasukkannya ke hukum ta'zir. Iya. Karena dia dipandang lebih merusak. Dipandang lebih apa? Lebih merusak. Dan ini kaidah mengukur ya. Penjagaan. Kemudian yang kelima adalah penjagaan terhadap harta. Karena itu dihormati harta manusia. Ada hukum-hukum seputar muamalah. Seputar jual beli. seputar persyirikatan, seputar wakala, seputar apa namanya, sewa menyewa. Sebab ini kaitannya dengan apa? Penjagaan terhadap harta. Jadi ini lima kaidah pokok dijaga di dalam agama. Iya, dijaga di dalam agama. Dan ini maslahat yang paling dijaga. Maslahat yang paling dijaga di dalam agama kita. Kemudian yang kedua ada namanya tahsiniyat. Ya, yang sifatnya tahsini, mempercantik, ya, menyempurnakan. Tahsini memperindahnya, lebih memperbagusnya. Iya. Ini pada hal-hal yang merupakan hajat, hal yang diperlukan, yang seorang kalau tidak melakukannya akan berat sekali. Akan terjadi perkara yang berat padanya. Nah, seperti misalnya dibolehkan di dalam syariat kita bai'ul araya. Ya. Jual beli atau membeli kurma yang masih basah di pohon dibayar dengan kurma kering di darat. Iya. Sebab di sini hal yang diperbolehkan ada maslahat yang bersifat tahsini. Iya. Sehingga ini dianggap sebuah hajat yang dengannya syariat memperbolehkannya. Nah, diperbolehkan oleh syariat. Baik. Karena itu dibolehkan menadhar kepada perempuan yang bukan mahramnya. Iya, untuk apa? Untuk dia pinang, untuk dia lamar. Sebab ini maslahatnya adalah lebih besar. Iya. Dan seorang kalau tidak nadhar, dia bisa jatuh di dalam posisi yang apa? Posisi yang memberatkannya. Ya, sudah nikah ternyata dia cocok misalnya. Iya. Maka harusnya dari maslahat dia melihat sebelum apa? Sebelum menikah. Ya, dan syariat telah menjelaskan tentang bolehnya. Kemudian yang terakhir ada maslahat yang sifatnya hajiat. Sifatnya adalah penyempurna, pelengkap. Ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan akhlakul karimah, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya penyempurna. Baik. Jadi ini bentuk-bentuk dari kemaslahatan secara global, ya, dan sekali lagi ini pembahasan sebenarnya agak panjang ya. Hanya saya berusaha untuk memberikan sudut-sudut yang penting untuk kita pahami di sini. Ya, baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, kata penulis di pembahasan berikutnya, ya, kata beliau, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Fa in tazaham, mimnya disukun, ya, karena mengikuti wazan syairnya. Apabila jumlah maslahat itu saling berdesakan, ya, yuqaddamul a'la minal masalihi, maka didahulukan yang paling tingginya dari kemaslahatan itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada dua maslahat, jadi ada sejumlah maslahat berdesakan, bertentangan. Ya, kita harus memilih salah satu dari maslahat ini. Maka yang mana yang lebih didahulukan? Ya, kata beliau yang didahulukan ini adalah yang paling tinggi apa? Maslahatnya. Yang paling tinggi maslahatnya. Nah, dan ini kaidah penting, ya, dan termasuk fikih yang sangat indah. Orang yang keliru di dalam memahami kaidah ini atau tidak memahami kaidah ini, ini kalau dia bicara tentang masalah agama memberi jawaban, dia akan sesat dan menyesatkan orang. Kalau dia tidak apa? Memiliki tentang kaidah ini. Ya, karena itu kemarin saya sebut ya, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di pembahasan sebelumnya. Iya. Dan bahasa beliau ini menarik ya, sebab beliau tegaskan, "Laisal aqilu alladhi ya'lamul khaira minasy syarr." Bukan orang yang berakal, orang yang sekadar dia tahu yang baik dari yang jelek. Iya. Jadi kalau dia bisa membedakan ini baik ini jelek, itu belum berakal di sisi siapa? Ibnu Taimiyah. Nah. Sebab kalau dia tahu ini baik ini jelek, itu belum tentu untuk dirinya sendiri, iya, dia bisa memberi hukum pada segala keadaannya untuk dirinya sendiri. Apalagi untuk orang lain. Kecuali pada masalah-masalah yang jelas, misalnya pendalilannya, itu lain lagi ya. Iya. Tapi secara umum, Kata beliau, bukan orang yang berakal yang dia hanya mengetahui yang jelek dari yang baik. Tahu yang baik, ini jelek, ini baik, ini jelek. Tapi kata beliau, al-akilu, yang berakal itu, alladhi ya'lamu khairal khairaini wa syarra syarraini. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui yang terbaik dari dua yang baik. Iya. Dan dia ketahui yang terjelek dari dua yang jelek. Sehingga kalau dia dihadapkan pada dua maslahat, dia harus memilih salah satu dari keduanya. Dia tahu yang paling baiknya apa. Nah, itu baru akil namanya. Punya akal. Jelas ya? Ada fikih dalam agama, ada kedewasaan. Punya hikmah. Iya. Dan ini sangat penting sekali. Iya. Sangat penting. Demikian pula kalau dia dihadapkan pada dua mafsadat. Dua perkara yang dia harus jatuh di dalamnya. Maka dia mengetahui yang terjelek darinya, sehingga yang terjelek ini dia tinggalkan. Dia ambil yang paling ringan kejelekannya untuk menolak yang paling jelek dari apa yang dihadapi. Jelas ya? Nah ini apa dasar kaidah. Ya, karena itu beliau lengkapi dengan kaidah setelahnya. Ya, di kaidah setelahnya beliau berkata, "Wabidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adana minal mafasidi." Ya, kata beliau, dan kebalikannya kalau bertentangan antara mafsadat-mafsadat. Ya, seorang qadar Allah, Allah menghadapkan dia untuk menghadapi beberapa mafsadat. Tidak bisa lepas dia dari mafsadat tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Hah? Maka dia pilih yang paling sedikit apa? Yang paling sedikit mafsadatnya untuk menolak mafsadat yang lebih besar. Iya. Dan ini dua kaidah di dalam syariat kita dijelaskan. Ada dalil-dalil yang menunjukkannya. Adapun kaidah melihat yang paling maslahat dari sejumlah maslahat yang ada, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum." Ikutilah yang terbaik dari apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Jadi perintah mengikuti yang terbaik menunjukkan adanya pemilihan. Seorang memilih ya, yang terbaik di dalam hal tersebut. Dan inilah sebenarnya di dalam masalah ini pembahasan kaidah saddu dari'ah. Menutup pintu kepada apa? Kepada hal yang diharamkan. Iya. Ini salah satu perkara. Ya, sebab dia juga ditimbang ya di atas kemaslahatan, dilihat mana yang lebih maslahat. Ya, dan menolak apa yang lebih jelek. Baik. Untuk kaidah yang menolak yang paling jelek, kalau dihadapkan pada dua hal yang mafsadat, dia pilih yang paling ringan mafsadatnya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ittarra ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi." Siapa yang terdesak? Iya. Bukan karena dia sewenang-wenang, bukan pula karena dia melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Iya. Tidak ada dosa. Sekarang seorang dihadapkan pada dua mafsadat. Ya, dia di tengah lembah atau di gurun pasir. Dia hanya menemukan bangkai, tidak ada makanan. Ya, kalau dia tidak makan, ya, dia belum bisa keluar dari lembah itu dalam keadaan hidup. Diperkiraannya. Jelas ya? Diperkiraan yang pastinya. Maka, dia dihadapkan pada dua mafsadat. Mafsadat dia mati, atau mafsadat dia apa? Makan apa? Makan bangkai. Dia pilih yang mana? Dia pilih yang paling ringan. Kan begitu? Dia pilih yang paling ringan. Iya. Demikian pula kalau dihadapkan pada dua maslahat. Ya, dihadapkan pada dua maslahat. Salah satunya lebih baik, maka dia pilih yang mana? Dia pilih yang paling baik dari keduanya. Ya, dan sekali lagi ini kaidah agung. Ya, karena itu di sebagian pembahasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebut di pembahasan menjaharkan basmalah ya. Ya. Dan pendapat beliau sama dengan pendapat kebanyakan ulama dari as-salaf bahwa menjaharkan basmalah itu tidak disyariatkan dalam sholat apa? Sholat jahriyah ketika membaca Al-Fatihah. Seorang membaca Al-Fatihah langsung saja membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. dia tidak jaharkan apa? Bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya. Tapi kalau misalnya dia berada di sebuah tempat, di sebuah masjid, ya, yang orang yang di masjid ini pendapat mereka adalah menjaharkan basmalah, apa yang dia lakukan? Dijaharkan basmalah atau tidak? Ya. Sini dia dihadapkan pada dua maslahat. Maslahat yang pertama, maslahat menjaga, ya, persatuan kaum muslimin secara umum supaya mereka tidak berselisih, ya, tidak terjadi keributan. Dan yang kedua maslahat apa? Menerapkan sebagian sunnah. Jelas ya? Dan tentunya maslahat menjaga persatuan ini lebih didahulukan. Lebih didahulukan. Karena itu beliau bolehkan dalam hal yang seperti itu. Iya. Jelas ya? Dan ini kaidah pertimbangan di dalam menilai maslahat dan mafsadat. Oh, jadi jangan dikatakan itu Ibnu Taimiyah kurang salafi ini. Iya. Masa boleh dia salat di apa namanya di masjid umum, ya, kemudian dia menjaharkan basmalah. Nah, di sinilah fikih. Ya. Itulah yang dikatakan tadi apa? Fikih. Kalau dia hanya mengenal, oh ini tidak boleh menjaharkan basmalah, pendapat yang lemah, tidak kuat. Oh, dia pandai membedakan, ini kuat, ini tidak kuat, baik, ini benar. Ya. Hanya itu saja yang dia kenal. Maka itu kata Ibnu Taimiyah tadi, bukan belum orang yang berakal. Tapi kalau dia bisa memilih yang terbaik dari dua hal yang baik, nah itu baru fikih namanya. Baru dia memiliki fikih. Iya. Dan ini banyak sekali hal-hal yang seperti ini di kalangan para ulama kita. Nah, dan disinilah letak pentingnya seseorang itu. Dia berguru, dia menuntut ilmu. Iya. Dia mengambil dari orang yang lebih berilmu supaya dia pandai. Iya. Belajar dari guru itu. Melihat guru menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Bagaimana mereka mendudukkan masalah itu pada tempatnya. Dia ukur sesuai dengan kaidah syariat. Dia tempatkan sesuai dengan maksud-maksud pensyariatan. Iya. Dan ini kita saksikan di kalangan para ulama kita di masa ini. Iya. Di kalangan para ulama kita di masa ini. Dan saya dengar dari sebagian guru, iya, mereka berkata, kami dulu, ya, di majelis umum di Saudi, kami terangkan, ya, bahaya Salman, Sagar Hawali, ya, dengan menyebut nama. Ya. Tapi belakangan begitu mereka sudah dikenal banyak orang, sering tampil di televisi, ya, dan orang awam umumnya, oh dia kenal ini orang baik, syekh senang ini. Maka beliau berkata, kami begitu menjelaskan bahayanya, kami terangkan kesesatannya saja. Kita disebut namanya. Jelas ya? Karena ini menimbang apa? Menimbang dari maslahat tersebut. Iya. Baik. Dan ini diantara hal yang hendaknya ya diperhatikan. Iya. Dan ini kaidah-kaidah di dalam menimbang. Kaidah-kaidah di dalam menimbang. Iya. Dan dimaklumi ya, mungkin ada sebagian dari kawan-kawan yang bersangkutan hadir di sini. Ya. Sebagian kawan-kawan kita di wilayah Tenggara sana ada yang pernah bertanya tentang masalah ikut apa namanya pemilihan kepala desa. Ya. Kebetulan di dusun tersebut kepala desanya adalah apa? Adalah ikhwan. Dari ikhwah kita. Dan kebanyakan penduduk desa adalah apa? Adalah ikhwah. Ngaji. Iya. Jelas? Begitu mendekati pemilihan kepala desa, ada calon yang lain. Ya, calon keduanya ini. Nah ini orang yang apa? Tidak bagus agamanya. Dikhawatirkan akan membuat apa? Hal yang jelek di desa. Nah, pertanyaannya pemilu itu diharamkan. Tidak ada hukum pemilu di dalam apa? Agama kita. Sekarang ikhwan ini memilih atau tidak? Kawan kita ini kepala desa, diajukan lagi dirinya sebagai kepala desa atau mundur saja? Hah? Ini menimbang antara maslahat dan apa? Mafsadat. Ya. Jelas ya? Kalau dia hanya sekedar tahu pemilih itu haram. Ya, tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ya, pemilih itu adalah apa? Bukan dari syariat kita. Nah, ini dia hanya baru di tingkatan mengenal yang baik, membedakan antara yang baik dan apa? Yang buruk, belum bisa menimbang. Ya. Antara apa yang paling maslahat, Di antara yang paling mafsadat apa yang paling ringan, dia belum bisa menimbang. Nah, jadi alhasil pertanyaan keadaan dari ikhwan kita ini, dari ke yang menimpa kawan-kawan kita di sana, itu kita tanyakan ke Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan apa? Ya, pilih saja ikhwan itu. Nah, jelas ya? Pilih saja ikhwan tersebut. Dan subhanallah memang, ya, karena kemaslahatannya pasti. Kalau semua ikhwan memilih, pasti dia akan apa? Jadi kepala desa lagi. Ya itu pasti. Ya sebab penduduknya kebanyakannya adalah apa? Ikhwan. Dan alhamdulillah setahu saya sampai hari ini masih kepala desa. Ya. Ya, jelas ya? Baik. Maka ini diantara hal yang bersifat apa? Kemaslahatan harus dipahami. Ya. Oh, jangan ada yang berkata Syekh Shalih Al-Fauzan membolehkan pemilu. Ya. Nah, inilah sebagian orang di masa ini, orang-orang yang saya katakan itu tadi, pendek akalnya. Ya. Kadang dia hafal Al-Qur'an, kadang. Kadang ada hafalan hadis-hadisnya lumayan, kadang belajar di sebagian tempat. Ya. Dan terus terang saja kita diuji di sebagian orang di masa ini, ya, belajar dari Dammaj, ya. Dan saya yakin penduduk Dammaj tidak seperti mereka ini. Ini orang-orang merusak. Saya anggap orang-orang yang tidak beres belajar di Dammaj, tapi mengatasnamakan apa? Dammaj. Sebab saya enggak kenal orang-orang yang Dammaj seperti itu modelnya. Ya. Dan orang-orang yang model seperti ini, itu dulu di masa Syekh Mukbil, adalah orang-orang yang kita anggap aneh. Ya. Banyak orang-orang yang kadang, ada orang-orang yang kadang aneh seperti ini. Nah, sehingga sebagian orang, ya, anggaplah saya sebut satu orang namanya Buturob, ya. Ini di antara orang yang tidak ada akalnya. Ya. Bikin masjid, katanya sholat di atas masjid yang lantainya dari tanah itu lebih afdol. Ya, coba. Jadi dia sholat bikin masjid, masjidnya apa? Lantainya dari tanah. Ya, kalau dia tidak ada duit misalnya, itu udur ya, tapi ini dianggap apa? Itu sunnah yang afdolnya. Dia bawakan lagi hadis-hadis. Ya, menunjukkan tidak ada pemahaman. Tidak mengerti fikih, tidak mengerti usul fikih, tidak pula mengerti kaidah-kaidah fikih. Dan yang paling repotnya, seakan-akan mewakili orang yang belajar di Dammaj. Ya, dan ini merusak nama baik. Ya. Apa? Para penuntut ilmu yang berada di Dammaj. Jelas ya? Jadi tidak memiliki fikih seperti itu. Ya. Pernah saya sebut di sebagian pertanyaan, saya sendiri sudah enggak ingat di mana saya enggak ingat secara pasti di mana saya jawab, tapi kemungkinan besar itu saya jawab di Solo. Saya pernah ditanya dan saya terangkan beberapa hal yang kaitannya dengan maslahat, mafsadat, seorang hendaknya berakal, berfikir. Saya beri salah satu contoh dari fatwa guru kita di keadaan tertentu. Ya. Yaitu Syekh Ubaid Al-Jabiri ditanya. Ya. Dan ini pertanyaannya, ya, perhatikan dari pertanyaan, saya sebutkan pertanyaan ini dengan makna, sebab sudah lama, dan saya sendiri enggak ingat apakah ini fatwa saya baca atau saya dengarkan langsung dari beliau, cuma melekat di ingatan saya. Beliau ditanya tentang, ada orang yang bertanya bahwa anaknya, ini kerjanya tiap hari di rumah tetangga, ya, nonton di rumah tetangganya. Nggak tahu apa yang dibikin di rumah tangga tersebut, dan dia nggak punya cara untuk apa bisa menahan anaknya sana. Sudah berupaya berusaha dia untuk menahannya, tapi demikian keadaannya, hilang terus anaknya. Iya, maka Sheikh memberikan jawaban, kalau memang keadaannya seperti itu, tidak ada masalah, dia beli televisi, kemudian dia kontrol anaknya, dia lihat hal yang apa sifatnya cocok untuk dia lihat, dia kontrol. Dia obati sedikit demi sedikit hingga dia sembuh. Kemudian dia keluarkan lagi televisinya. Jelas ya? Ini kira-kira pertimbangan fatwa di atas apa ini? Ini di atas kaidah atau tidak? Di atas kaidah dalam mengukur maslahat dan mafsadat. Ya. Kemudian muncul sebagian orang dia sebarkan bahwa Syekh Ubaid Al-Jabiri membolehkan nonton televisi. Ya. Perhatikan ya, tidak ada akalnya orang-orang ini. Sudah tidak paham apa yang dimaksud, berdusta lagi atas nama ahlul ilm. Nah, maka ini diantara masalah di masa ini. di antara masalah di masa ini. Karena itu saya melihat di dari guru-guru kita, mereka serius. Bahkan guru kami Syekh Abdullah Al-Gudayyad, beliau mengajarkan 4 buku. Iya. Dalam sebulan beliau mengajarkan 4 buku, itu khusus berkaitan dengan maqasid semuanya. Beliau mengajarkan Al-Qawaidul Kubra, beliau mengajarkan Al-Muwafaqat, beliau mengajarkan Al-Insaf juga, dan beliau mengajarkan Al-Furuq, 4 buku. Iya. Dan di salah satu pendahuluan beliau di pelajaran, ketika beliau mengajarkan Al-Muwafaqat, beliau katakan banyak sekarang orang-orang terpelajar, kadang sudah doktor-doktor ya beliau. Iya, tapi tidak mengerti tentang ilmu maqasid ini. Akhirnya banyak terjadi kerusakan. Banyak terjadi apa? Banyak terjadi kerusakan. Dan ini musibah di masa ini. Musibah di masa ini. Ya, apalagi kalau fasilitas ingin membaca, ingin menuntut ilmu, wah, bisa didapatkan dengan mudah. Orang ingin buku, dia bisa download dengan mudah. Ya, jelas ya? Kadang cari masalah, dia sisa tanya ke Google saja, keluar jawabannya. Ya, sisa copy paste saja. Ya, tapi belum tentu dia paham. Penerapannya belum tentu benar. Ya, karena dengan sekadar membaca itu belum tentu cukup seseorang di dalam apa? Di dalam keilmuan. Dia perlu mengambil kunci-kuncinya. Ilmu itu memang sudah di buku-buku, terjaga di buku-buku. Ya, tapi untuk mengambil ilmu itu di buku, kita harus memiliki kunci-kuncinya. Dan kunci-kuncinya itu masih ada di dada-dada para ulama. Harus kita duduk melihat bagaimana ya, mereka mengajarkan ilmu tersebut agar kita bisa ya, mengambil ilmu itu dengan cara yang benar. Dengan hal yang benar. Baik. Maka ini secara global ya pembahasan. Ya, ingin saya terangkan bahwa fikih tentang menimbang ya, al-masalih dan al-mafasid ini dari hal yang dipakai oleh para ulama ya, sehingga di hari ini. Ya, dan disitulah yang membedakan ya, ketinggian seorang alim di dalam memberi fatwa dan kedetailan ilmunya. Baik, kalau terjadi pertentangan. Ya, saya masuk ke pembahasan berikutnya. Kalau terjadi pertentangan di dalam menimbang maslahat. Iya. Bagaimana cara kita menentukan? Bagaimana cara kita menentukan yang termaslahat ketika terjadi pertentangan tersebut? Baik. Ya, di sini perlu kita berikan ya, dawabit, ketentuan-ketentuan. Iya. Di antara ketentuannya, maslahat itu ada yang berkaitan dengan dat al-fi'l. Ada maslahat berkaitan dengan waktu dan tempat. Berkaitan dengan waktu dan tempat. Nah, saya beri contoh misalnya, ada seorang musafir. Dia ingin melakukan perjalanan. Iya. Dan waktu itu dia berjalan di waktu apa? Akan melakukan perjalanan di waktu duhur. Ya. Dan nanti ya, dia bisa naik pesawat ya, dan kalau dia naik pesawat dengan waktu yang lama, waktu asar seluruhnya itu di atas pesawat. Baik, sekarang yang mana yang afdal? Dia menjama duhur bersama asar, atau sholat asarnya dia undur, nanti dia kerjakan di pesawat? Hah? Ini dua maslahat. Tapi kalau kita lihat ya, bahwa maslahat yang berkaitan dengan perbuatan sholat itu sendiri, sholat hendaknya dijaga rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Dan dimaklumi kalau di pesawat, mungkin saja dia akan apa? Karena sempit misalnya pesawatnya, akhirnya dia duduk. Ya, maka ini akan kurang di dalam pelaksanaannya. Ya, karena itu sepanjang dibolehkan jama' takdim, maka yang paling afdalnya adalah apa? Dia melakukan jama' takdim. Iya. Maka ini maslahat ya, cara, diantara cara menimbangnya. Baik, contoh lain. Sholat di saf awal, hukumnya apa? Hah? Hukumnya sunnah. Iya kan? Hal yang sangat dianjurkan. Banyak dalil yang menunjukkan sunnahnya. Tapi kalau dia sholat di saf awal, desak-desakan. Ya, sesak nafasnya. Hah? Tidak khusyuk. Ya. Mana yang lebih afdal, saf awal atau saf dua? Afdalnya dia mundur ke saf kedua. Jelas ya? Ya, sebab yang paling penting adalah khusyuk di mana? Di dalam salat, itu yang paling penting. Ya. maka perbuatan sholat itu sendiri lebih dijaga daripada dia mencari apa? Keutamaan saf awal. Baik. Ini contoh ya. Baik. Contoh lain misalnya mengeluarkan zakat. Afdalnya mengeluarkan zakat di bulan apa? Ramadan. Ya. Bulan berberkah, bersedekah, pas lagi dia keluarkan zakatnya di Ramadan. Tapi kalau misalnya ada maslahat, ya, di suatu bulan tertentu, zakatnya lebih diperlukan, maka dia keluarkan saat lebih diperlukan. Sebab itu memang merupakan maksud asal dari apa? Dari syariat zakat tersebut. Ya, jangan dia undur. Oh, karena lebih afdal di mana? Di Ramadan. Jelas ya? Ya, dan zakat itu bisa didahulukan kalau sebabnya sudah terpenuhi. Baik. Kemudian yang kedua, di antara cara mengukur kemaslahatan juga, ditimbang antara maslahat yang sifatnya qat'i dan maslahat yang sifatnya apa? Dhanni. Ada maslahat yang sifatnya pasti, ada yang maslahat sifatnya apa? Sifatnya sangkaan. Ya, demikian pula mafsadat. Kalau mafsadatnya sifatnya, ya, ada dua, ada mafsadat yang sifatnya pasti, ada mafsadat yang sifatnya dhanni, maka didahulukan untuk meninggalkan mafsadat yang sifatnya apa? Sifatnya pasti itu. Jelas ya? Baik, saya beri contoh untuk dua hal. Ya, supaya jelas. Nah. Baik. Contoh misalnya seseorang minum obat yang diharamkan. Iya. Boleh atau tidak? Sini ada maslahat. Dia minum obat untuk apa? Sembuh. Iya. Baik. Kalau obat itu haram, ini pengharamannya apa? Qat'i. Jelas ya? Tapi dia minum sifatnya apa? Pasti dia sembuh? Belum tentu. Kalau begitu, di sini dia seharusnya apa? Seharusnya meninggalkan. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iya. Apa? Tadawau ibadallah la tadawau bil haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, sungguhnya jangan kalian berobat dengan hal yang haram. Iya. Jangan kalian berobat dengan hal yang haram. Nah, seorang ibu misalnya, di peraturan dokter, ini kebiasaan si ibu ini kalau sudah disesar 2 atau 3 kali, dia hamil setelah itu, maka itu membahayakan dirinya. Dan bisa membahayakan anak. Sekarang anaknya sudah ada ruhnya. Boleh digugurkan atau tidak? Ditimbang maslahat. Kalau menggugurkan anak yang sudah ada ruh itu, mafsadatnya di sini apa? Pasti, sebab dia membunuh sudah. Ini pasti. Kalau si ibu, ya, dia tetap mengandung sampai melahirkan, ya, kalau perhitungan dokter mungkin apa? Meninggal. Ya, tapi bisa dipastikan? Jawabannya tidak. Ya, kalau begitu boleh menggugurkan di keadaan ini atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Jelas ya? Apalagi sudah terbukti ada yang sesar sampai 6 kali melahirkan, normal juga. Ya. Jelas ya? Ya, tapi ini bukan artinya kita meremehkan apa yang dipesankan oleh apa? Orang-orang yang ahli di bidang kesehatan. Ya, dan ada ya ikhwan ya yang pernah sebutkan bahwa keluarganya sesar sampai 6 kali dan alhamdulillah normal. Nah. Baik. Jadi ini di antara cara mengukur ya antara maslahat dibedakan yang mana yang qat'i, yang mana yang dhanni. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara mengukur yang ketiga adalah didahulukan maslahat yang sifatnya umum di atas maslahat yang sifatnya apa? Sifatnya khusus. Demikian pula kalau dia dihadapkan pada mafsadat. Ya. Dia tinggalkan mafsadat yang sifatnya apa? Umum. Daripada mafsadat yang sifatnya khusus. Baik. Iya. Contoh dari maslahat. Seorang pedagang, kalau dia mengumpul barang, dia monopoli pasar, dia bikin harga sendiri, Iya. Ini maslahat bagi dia atau tidak? Oh, maslahat, beruntung. Iya kan? Tapi ini keuntungan pribadi, untuk umum maslahat atau tidak? Ya, tidak maslahat, sebab itu membahayakan apa? Membahayakan pasaran. Jelas ya? Membahayakan manusia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahtakir illa khafi. Tidak ada yang melakukan istikar, memonopoli pasar, menetapkan harga di pasar, kecuali dia itu orang yang berbuat dosa. Jelas ya? Sebab maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat apa? Dari maslahat pribadi. Dari maslahat khusus. Iya. Baik. Iya. Dan ini juga disebut. Iya. Di dalam mafsadat. Kalau dihadapkan pada dua mafsadat, dia pilih yang paling ringannya. Dia pilih yang paling ringannya. Jelas ya? Dan ini kaidahnya di kisah perahu Nabi Khidir bersama Nabi Musa. Ya, ada dua mafsadat dihadapkan. Di depannya perahu ini ada raja yang merampas perahu dengan sewenang-wenang. Iya. Jelas ya? Dan Nabi Khidir dia membuat apa? Membocor perahu itu saja, cuma membakarnya. Iya. Tidak dipakai sementara. Jelas ya? Kalau diambil raja sudah perahunya hilang. Enggak ada sama sekali yang dia miliki. Tapi kalau dibocor, dirusak, maka tidak dipakai sementara tapi bisa diperbaiki. Kira-kira yang mana yang paling kecil mafsadatnya? Hah? Membocornya. Karena itulah dilakukan oleh siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Iya. Jelas ya? Baik. Demikian pula kalau misalnya dikatakan kepada seorang, iya, kamu bunuh si fulan dan si fulan. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Iya. Jelas ya? Dia dihadapkan pada mafsadat. Membunuh dua orang atau kalau tidak, dia sendiri bunuh. Iya. Kira-kira dia lakukan itu atau tidak? Iya. Lari ya. Iya. Ini sekali lagi kita dari awal saya bilang, kalau dihadapkan dia kepada dua mafsadat, enggak bisa lari. Iya. Kalau bisa lari, untuk apa saya kasih contoh? Jelas ya? Baik. Jadi dia harus memilih salah satu dari keduanya. Maka di sini dia biarkan dirinya dibunuh. Sebab itu lebih kecil apa? Lebih kecil mafsadatnya. Kalau dikatakan kepadanya, kamu masuk mencuri ke rumah si Anu, kalau tidak saya bunuh kamu. Apa yang dia lakukan? Ya. Dia masuk mencuri kan begitu. Baik. Ini contoh ya. Ya, contoh untuk memperjelas dalam kaidah. Ya, kemudian diantara cara menimbangnya juga, ya, didahulukan maslahat yang sifatnya dimaksudkan, ya, dimaksudkan secara asal di atas maslahat yang sifatnya hanya wasilah saja. Ya, contoh misalnya, ya, seorang berjalan ke masjid, semakin jauh langkahnya ke masjid maka semakin banyak apa? Pahalanya. Baik, ada dua masjid, sama-sama dua-duanya menjalankan sunnah. Ya, jelas ya. Dia kalau berjalan ke masjid yang jauh, ya, memang banyak pahalanya, tapi dia sering terlambat. Ya, karena jauhnya, baru di jalan sudah apa? Sudah qomat. Ya, yang mana yang lebih bagus, di masjid yang jauh atau di masjid yang dekat? Ya. Harusnya dia masjid yang dekat. Sebab memang maksud asal yang diinginkan menjaga sholat secara keseluruhan. Adapun langkah-langkah ke masjid itu hanya apa? Maslahat yang sifatnya wasilah. Iya. Jelas ya? Baik. Ini diantara contoh ya. Iya. Diantara contoh. Demikian pula saya beri contoh tadi di dalam masalah mafsadat. Ya, tentang melihat kepada perempuan yang apa? Yang dilamar. Ya, karena larangan melihat pada perempuan yang dilamar itu sifatnya saddal lidzari'ah, bisa mengantar kepada hal yang diharamkan, maka dia dibolehkan kalau ada apa? Ada keperluan untuk nazar, dibolehkan. Dan telah syahadit hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembolehan akan hal tersebut. Nah, kemudian diantara contoh menimbang maslahat, dibedakan antara maslahat yang sifatnya muta'addiyah, ya, sifatnya tidak terbatas pada orang yang melakukannya saja, bisa pada orang lain juga, dan maslahat yang sifatnya qasirah, hanya terbatas pada orang tertentu. Ya. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah ditanya seorang penuntut ilmu, yang mana yang banyak dia dahulukan, menuntut ilmu atau melakukan ibadah sunnah? Iya. Maka kata Imam Ahmad, dia apa? Menuntut ilmu. Sebab kalau dia ibadah, ibadah pahalanya untuk siapa? Diri dia sendiri, maslahatnya untuk diri dia. Tapi kalau dia menuntut ilmu, maslahatnya untuk diri dia, dan juga diambil manfaat untuk orang lain. Diambil manfaat untuk orang lain. Baik. Demikian pula, orang yang berdakwah di jalan Allah itu lebih afdal daripada orang yang tidak berdakwah. Dia sibuk ibadah saja. Iya. Maka orang yang berdakwah ibadah itu lebih afdal daripada orang yang beribadah saja tidak apa? Berdakwah. Sebab dakwah maslahatnya apa? Muta'addiyah. Maslahatnya ya mencakup juga kepada orang lain. Baik. Kemudian diantara ini yang keenam sudah ya, diantara cara mengukur ya antara maslahat dan mafsadat, yang mana yang didahulukan adalah dia dahulukan maslahat yang wajib di atas maslahat yang sunnah. Ya, kalau ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah, yang mana yang didahulukan? Dia dahulukan yang wajib, kemudian apa? Kemudian sunnah. Dan sekiranya ini jelas ya. Baik. Kemudian di antara cara mengukur maslahat juga, dia dahulukan ibadah yang terikat dengan waktu di atas ibadah yang sifatnya mutlak. Maslahat yang terikat waktu dan maslahat yang sifatnya apa? Mutlak. Saya beri contoh, membaca Al-Quran afdal atau tidak? Hah? Afdal sekali. Ya, yang mana lebih afdal daripada dia membaca dikir wirid-wirid? Ya, tentunya membaca Al-Quran lebih apa? Lebih afdal secara umum. Tapi kalau dia membaca wirid, dikir pagi dan sore, di mana lebih afdal di situ? Dia baca dikir paginya atau dia baca Al-Quran? Hah? Di sini terikat dengan waktu dikirnya. Sebab memang waktunya di situ. Maka lebih afdal dia mulai dengan apa? Dikir, dia selesaikan dikirnya baru dia baca Al-Quran. Ini diantara cara mengukur apa? Cara mengukur maslahat tersebut. Baik, saya kira ini ya, ketentuan dalam mengukur maslahat dan mafsadat. Ya, dan ini secara global gambaran-gambaran umum. Ya. Dan memang di kaidah-kaidah yang seperti ini perlu kita apa namanya? Kita selalu mencatatnya, mengingat dhawabitnya, ukuran-ukurannya, ya, kemudian nanti kita terapkan di dalam fikih. Ya, sebab nanti di dalam pembahasan ilmu fikih akan nampak, oh ini dihukum masalah ini dia boleh. Oh ini karena memang mafsadatnya lebih besar. Ini karena maslahatnya lebih besar. Akan kelihatan nanti, tampak kaidah-kaidah itu. Ya, sangat indah sekali seorang bisa memahami maksud-maksud apa dari pensyariatan. Ya, dan ini sangat penting. Karena itu tadi dari awal saya katakan, orang yang tidak mengenal ya kaidah dalam menimbang maslahat dan mafsadat ya di dalam masalah mengajar memberi fatwa, ini dia akan sesat dan menyesatkan orang. Ya, dia akan apa? Sesat dan menyesatkan. Ya, sebab banyak dari orang yang memberikan jawaban, dia tidak menghitung apa akibat dari jawaban tersebut di masa mendatang. Iya. Dan ini karena tidak ada pertimbangan apa? Pertimbangan maslahat dan mafsadat. Akhirnya yang terjadi adalah kerusakan. Yang terjadi adalah kerusakan. Iya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan 3 kaidah untuk atau 4 kaidah semuanya. Dan ini 2 semuanya di kalau dihitung secara global adalah 2 kaidah pokok. Yang pertama kaidah tentang apa? Niat, al-amal bin niat, dan kaidah tentang ad-din mabniun 'alal masalih. Jalbil masalih dan dar'il mafasid. Itu 2 kaidah penting ya yang hendaknya selalu kita perhatikan. Baik, kaidah berikutnya sebenarnya ini diantara kaidah besar juga perlu diuraikan, tapi waktunya sudah hampir habis. Insyaallah taala kaidah berikutnya kita undur saja ya, kita akan mulai nanti pelajaran jam 9.30 insyaallah taala.